Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif hafizhahullah ta'ala athani wa thalith al-muthanna wa jam'ul mudhakkari salimu. Berkata penulis hafizhahullah ta'ala yang kedua dan ketiga tentang isim muthanna dan jamak mudhakkar salim. Qala hafizhahullah ta'ala qawluhu, beliau mengatakan perkataan Ibnu Hisham, wal musanna dan isim musanna ka zaidani, seperti kata zaidani, dua zaid. Fayurfa'u bil alifi, maka dia dirafakkan dengan alif. Wa jam'al mudhakkari salimi, dan jamak mudhakkar salim, ka zaiduna, seperti kata azaidun, para zaid. Fayurfa'u bil wawi, maka dia dirofakkan dengan wawu. Nah, jadi isim muthanna dirofakkan dengan alif, jamak mudhakkar salim dirofakkan dengan wawu. Wayujarrani wayunsobani bil ya'i, dan isim muthanna dan jamak mudhakkar salim dijarkan dan dinasobkan dengan ya. Nah, ini qala Ibn Hisham. Qala al-muallif dzakara al-baba ats-tsaniya wa ats-tsalitsa mimma kharaja 'anil asli. Nah, jadi Ibnu Hisham menyebutkan bab kedua dan ketiga dari kata-kata yang keluar dari hukum asalnya. Wa uriba bil 'alamatil far'iyyati, dan di-i'rab dengan tanda-tanda cabang. Wa huma al-musanna wa jam'ul mudzakkari salimu, yaitu isim muthanna dan jamak mudzakkar salim. Qala al-muallif fal muthanna, maka isim muthanna adalah ma dalla ala tsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Isim muthanna adalah isim yang menunjukkan dua dengan penambahan di akhirnya. Dengan adanya penambahan di akhir kata isim tersebut. Salihun litajridi, dan dia bisa dihilangkan huruf tambahannya itu. Wa'atfu mithlihi alaihi, dan bisa diatofkan kata yang semisalnya kepada kata itu, kata tersebut. Jadi bisa diatofkan kata yang sama dengannya. Nahwu, contohnya isim muthanna, ja'a at-talibani, telah datang at-talibani, dua pelajar. Fahuwa, maka at-talibani ini lafzun dalun ala tsnaini, dia adalah lafaz yang menunjukkan dua. At-talibani, dua pelajar. Bi ziyadatin fi akhirih, dengan adanya penambahan di akhirnya. Wahyal alif wa nunu, yaitu huruf alif dan nun. At-talibani, alif dan nun. Salihun litajridihi min hadhihi ziyadah, dan dia bisa dihilangkan dari huruf tambahan ini. Nah, jadi huruf alif dan nunnya bisa dihilangkan. Fataqulu, sehingga kau mengatakan ja'a talibun, telah datang seorang pelajar. Jadi alif dan nunnya bisa dihilangkan. Salihun litajrid, itu maksudnya. Bisa dihilangkan huruf tambahannya. Nah, maksudnya artinya ketika hurufnya dihilangkan, ya tentunya dia jadi, maknanya itu jadi satu, dan katanya itu masih bermakna sama tapi jumlahnya satu. Kalau di, misalnya di sini ja'at talibani, telah datang dua pelajar. Kalau dihilangkan alif dan nunnya, ja'a talibun, telah datang seorang pelajar. Jadi masih maknanya pelajar, tapi jumlahnya jadi beda. Nah, itu maksudnya salihun litajrid. Nah, wa yasihu an ta'tifa 'alaihi mithlahu, dan dia bisa diatofkan kata yang sama kepadanya. Fataqulu, sehingga kau katakan ja'a talibu wa talibun akhar, telah datang satu pelajar dan pelajar yang lain. Artinya ada dua jadinya. Jadi bisa disandarkan, nyatafkan kata yang sama kepadanya. Nah, ini definisi isim musanna. Jadi definisinya ma dalla ala tsnaini bi ziyadatin fi akhirihi, isim yang menunjukkan dua dengan penambahan di akhirnya, salihun litajridi, bisa dihilangkan huruf tamban itu, wa'tfu mithlihi alaihi, dan bisa diatofkan kata yang sama kepadanya. Qala al-malif wa qauluna, dan perkataan kami ma dalla ala tsnaini, dalam definisi isim musanna ma dalla ala tsnaini, yaitu isim yang menunjukkan dua, hadza jinsun fit ta'rifi, ini salah satu macam dari definisi, yadkhulu fihi, masuk pada definisi ini, kullu ma dalla ala tsnaini, semua kata yang menunjukkan dua itu masuk kalau definisinya sampai di sini. Isim musanna itu ma dalla ala tsnaini, maka semua kata musanna yang menunjukkan dua masuk. Karajulaini, seperti dua laki-laki. Wasyaf'in, syaf'in itu artinya sepasang. Sepasang kan berarti dua, berarti masuk. Wasnaini, wasnataini, demikian juga isnaini dan isnataini kan artinya dua. Wakila, wakilta, kila dan kilta juga artinya ini menunjukkan dua. Nah, kalau definisinya sampai sini saja, isim musanna itu madal ala tsnaini, maka ini semua kata masuk. Syaf'in, itsnaini, itsnataini, kila dan kilta. Nah, kemudian qauluna bi ziyadatin fi akhirih. Isim musanna adalah madal ala tsnaini bi ziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhirnya. Hadza qaidun, ini adalah batas pengikat. Yukhriju madal ala tsnaini, yang akan mengeluarkan semua kata yang menunjukkan dua. Walaisat fihi ziyadatun, tapi enggak ada tambahan huruf di belakangnya. Maka kata yang seperti itu tidak masuk isim musanna dengan ikatan atau batasan ini, bi ziyadatin fi akhirihi. Mislu contohnya syaf'in, kata syaf'in ini enggak masuk. Falaisa bi musanna, dia bukan musanna. Kenapa? Karena laisat fihi ziyadatun, karena di akhirnya enggak ada huruf tambahan. Wa indalla ala tsnaini, walaupun menunjukkan dua. Nah, jadi ini batasan yang mengeluarkan kata yang menunjukkan dua tapi tidak ada tambahannya. Kemudian wa qauluna, perkataan kami salihun litajridi, yang bisa dihilangkan huruf tambahannya maksudnya. Hada qaidun tsanin, ini adalah batas pengikat yang kedua dalam definisi isim musanna. Itu madala ala tsnaini, pengikat pertama bi ziyadatin fi akhiri, yang kedua salihun litajrid. Yukhriju madala ala tsnaini, yang akan mengeluarkan setiap kata yang menunjukkan dua. Lakin la yasihu isqatul alifi minhu, akan tetapi tidak bisa dihilangkan huruf alifnya dari kata tersebut. Nah, jadi dia jumlahnya dua, menunjukkan dua, tapi di akhirnya ada alif, tapi itu gak bisa dihilangkan. Maka ini juga isim, bukan isim musanna. Wahuwa ithnani wathnatani wakila wakilta, yaitu kata-kata ithnani, ithnatani, kila dan kilta. Ini kan ada alif dan nun, ithnani di akhirnya, kila dan kilta ada alifnya. Nah, tapi ini gak bisa dihilangkan. Jadi layasul litajrid, layasihu isqatul alif minhu, tidak bisa alifnya dihilangin. Nah, kalau dihilangkan itu gak ada maknanya, maka tidak berarti menunjukkan satu. Nah, berarti ini bukan musanna. Nah, contohnya ja'a itsnani, datang dua orang. Illa yasihu utsnun, dan tidak bisa kita katakan ja'a utsnun, maksudnya satu orang, enggak bisa. Nah, jadi itsnani ini menunjukkan dua, dan huruf alif dan nun di akhirnya itu, kalau kilta huruf alifnya itu, ini bukan tambahan karena dia gak bisa dihilangkan huruf asli. Nah, jadi ifnani, ifnatani, kila dan kilta ini huruf alifnya itu tidak bisa dihilangkan. Ketika dihilangkan maknanya tidak menjadi kemudian jumlahnya satu, menunjukkan jumlah satu. Nah, tapi nggak ada maknanya nanti kalau alif dan nunnya dihilangkan atau alifnya dihilangkan. Nah, yang seperti ini bukan isim musanna, keluar dari definisi atau batasan yang kedua ini. Salihun li tajrid. Kemudian qalal mu'allif wa qawluna atfu mithlihi alaihi, perkataan kami dan diatofkan kata yang sama dengannya. Hadza qaidun salisun, ini batas pengikat yang ketiga. Yukhriju ma la yasihu atfu mithlihi alaihi, ini akan mengeluarkan kata yang tidak bisa diatofkan kata yang sama kepadanya. Kal qamaraini, seperti al-qamarain. Illa yasihu qamarun wa qamarun, ini maksudnya bukanlah dua bulan. Jadi bukanlah mengatofkan satu bulan kepada bulan yang lain. Kalau qamarain, maksudnya qamarain itu adalah bulan dan matahari. Jadi bukan misalnya ra'aitu al-qamaraini, maksudnya itu bukanlah ra'aitu qamaran wa qamaran, bukan, tapi maksudnya bulan dan matahari. Nah, ini tidak masuk isim mutsanna karena tidak bisa diatofkan kata yang sama kepadanya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, ja'at talibu wa talibun akharu, sebagaimana dikatakan telah datang satu pelajar dan pelajar yang lain. Nah, ini berarti kan pelajarnya ada dua. Nah, jadi bisa diatofkan satu pelajar kepada pelajar yang lain. Jadi satu kata diatofkan kepada kata yang sama maknanya. Nah, itu maksud atfu mithli alaihi. Beda juga dengan misalnya al-abawani. Nah, kalau orang Arab ngomong misalnya ra'aitu abawaika, maksudnya abawaika di sini adalah ayah dan ibu, bukan dua bapakmu. Nah, yang seperti ini berarti tidak bisa diatofkan kata yang sama kepadanya. Jadi al-abawani itu maksudnya bukan dua bapak tapi ayah dan ibu. Seperti wal-qamarani, bukan dua bulan tapi bulan dan matahari. Nah, ini maksud dari atfu mithlihi alaihi. Yasihu atfu mithlihi alaihi, bisa diatofkan kata semisalnya kepadanya. Nah, ini ikatan ketiga dari definisi isim musanna. Kalau memenuhi tiga ikatan ini, maka dia termasuk isim musanna. Jadi isim musanna definisinya adalah madalla ala tsnaini, dia menunjukkan dua, biziyadatin fi akhirihi, dengan penambahan huruf di akhirnya alif dan nun. Salihan li tajridi, bisa dihilangkan huruf tambahannya itu. Wa atfu mithlihi alaihi, dan bisa diatofkan kata yang sama kepada kata tersebut. Nah, kalau memenuhi syarat ini, maka dia isim musanna. Kalau salah satu dari batasan-batasan ini tidak terpenuhi, dia bukan isim musanna. Demikian. Nah, kemudian hukmul musanna. Qalal mu'allif, hukmul musanna, hukum isim musanna, annahu yurfa'u bil alifi, dia marfu dengan alif, niabatan ani dhammati, pengganti dhammah. Nahu ja'at talibani, contohnya telah datang at-talibani, dua pelajar. Fat-talibani fa'ilun marfu'un, talibani ini fa'il marfu'. Wa alamat raf'ihi al-alifu, dan raf'anya dengan alif, niabatan ani dhammati, pengganti dhammah. Li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ka qaulika, seperti ucapanmu, ra'aitu talibaini, aku melihat dua pelajar. Fa talibaini maf'ulun bihi mansubun, talibaini maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihi al ya'u, tanda nasabnya dengan ya, niabatan anil fathati, pengganti fathah. Li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Wa taqulu, dan kau katakan, marartu bi talibaini, aku melewati dua pelajar. Fa talibaini ismun majrurun bil ba'i, maka talibaini isim majrur dengan sebab adanya ba. Wa alamatu jarihi al-ya'u, tanda jarnya dengan ya, niabatan anil kasrati, pengganti kasroh. Li'annahu musannan, karena dia isim musanna. Nah, ini tentang definisi dan hukum isim musanna. Di footnote-nya penulis mengatakan, hadihi lugatu jumhuril arabi fil musanna, ini adalah bahasa mayoritas orang Arab untuk isim musanna, marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Wa minal arabi, tapi di antara orang Arab, man yulzimul musanna al alifa, ada yang menetapkan, melazimkan isim musanna itu dengan alif, raf'an nasban wa jaran, baik ketika rafa, nasab ataupun jar, jadi dia tetap dibaca dengan alif. Wa alaihi warada haditsu la witrani fi lailatina, dengan bahasa inilah datang sebuah hadis tentang sholat witir, di mana Nabi mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Naam, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Wa huwa haditsun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Fala, maka la, la witrani, la-nya itu nafiyatun lil jinsi, nafi menafikan jenis. Witrani ismuha, witrani ini isimnya, mabniun alal alif, mabni dengan alif, fi mahali nasbin, pada posisi nasab. Fi lailatin khabarun, fi lailah sebagai khabarnya. Nah, jadi di sini pada kata atau pada hadis la witrani fi lailatin, ini berarti menggunakan bahasa Arab yang melazimkan isim musanna dengan alif. Nah, karena la nafil lil jinsi itu isimnya itu kan mabniyun biasanya, dan dia mabniun ala mayun sobubihi, misalnya la ilaha, ilaha ini isim la nafilil jinsi mabniun alal fathi, dia mabni dengan fathi karena tanda nasabnya ketika dia nasab itu fathah. Nah, ketika dia mabni, maka dia mabni dengan fathah. Nah, kalau di sini alif itu, kalau orang Arab yang mayoritas itu kan tanda rofa, sementara tanda nasab ialah dengan ya. Nah, kalau misalnya bahasa jumhur untuk yang seperti ini, berarti mereka mengatakan la witroini, tidak ada dua witir fi lailatin, di satu malam. Jadi mabniun ala alia. Tapi di sini yang digunakan adalah bahasa orang Arab yang melazimkan musanna dengan alif. Nah, demikian tentang isim musanna dan hukumnya. Wallahu a'lamu bishawab.